Nah, turun setelah Rasulullah hijrah. Setelah beliau tiba di Madinah, beliau dan jelas keberadaan beliau, dakwah beliau, manusia terbagi menjadi artinya tiga golongan terkait dengan apa yang beliau bawa. Ada yang beriman dengan sepenuhnya, ada yang mereka mengingkari dengan sepenuhnya secara keseluruhan, ada pula yang mereka itu berada di antara keduanya, antara menerima dan tidak, walaupun secara zahir mereka menerima tetapi batin mereka menolak dan mengingkari. Ini orang-orang yang munafikin. Diterangkan pula oleh Allah dalam ayat-ayat yang pertama di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan ada orang-orang yang betul-betul beriman, orang-orang yang bertakwa, ada orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah, dan ada orang-orang yang mereka itu mudzabbina baina dzalika. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nah, dan nifaq yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini juga di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dharkil asfari minan nar adalah nifaq akbar, nifaq i'tiqadi, nifaq yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang mereka dikatakan oleh Allah kekal di dalam neraka. Nah, ini fi dharkil asfal minan nar, pada tingkatan yang paling dasar, paling bawah. Nah, bukan nifaq yang sifatnya amali. Nifaq amali ini istilahnya perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang yang munafik, tapi ada pada sebagian orang yang beriman. Nah, dia dikatakan memiliki sifat-sifat munafik tapi bukan sebagai munafik asli. Nah, sampai dia meninggalkan perkara-perkara tersebut, berdusta, kemudian berjanji tapi ingkar, khianat ketika diberi amanah, atau yakni jahat, curang dalam bertikai, berselisih. Nah, bila khas sama fajar, ketika dia berseteru dengan orang lain, fajar, jahat. Nah, tidak artinya proporsional dia melakukan bertikai dengan orang lain. Itu watak-watak ataupun hal-hal yang merupakan sebagian dari tanda-tanda munafik. Nah, dia dikatakan memiliki sifat-sifat nifaq seperti itu, tapi yang tidak menyebabkan dia, yang dimasukkan dalam ayat-ayat yang akan kita baca juga dalam ayat yang lain, tapi dia memiliki watak, nah, perilaku-perilaku munafik sampai dia meninggalkannya. Nah, adapun ciri-ciri orang munafik yang di sini disebutkan di suratnya ataupun dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, mereka itu orang-orang yang, nah, seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Nisa, mereka itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Kebiasaan mereka kalau punya hendak sholat itu berat, malas. Dan kalaupun mereka berjamaah itu selalu ngambil saf yang paling belakang. Nah, selalu terlambat. Dia tidak punya perhatian terhadap sholatnya. Nah, ini sifat mereka, orang-orang munafikin. Dalam ayat-ayat pendek juga diterangkan tentang sifat mereka itu, ya, apa namanya? Nah, yani alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini diantara sifat mereka juga. Nah, dan kemudian sifat mereka yang lainnya itu la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, sangat yani malas untuk berzikir kepada Allah, apalagi zikir yang paling sempurnanya, dan yani mengakui bahwa mereka berada di hadapan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, paling jauh mereka. Kemudian ayat-ayat yang lainnya seperti dalam surat Taubah yang dikatakan tentang ayat ini, juga dikatakan surat Al-Fatihah, surat ini Taubah. Allah menyebutkan tentang mereka wa minhum, sifat-sifat mereka yang disebutkan ini. Nah, setiap orang hendaknya artinya memeriksa keadaan dirinya. Ada banyak kan jiwa kita yang lemah. Kemudian amarah sun bisu, tapi selalu mengajak kepada para perkara yang jelek itu, nah, yakni tidak membuat kita aman untuk selamat dari sifat-sifat nifak ini, nifak akbar, rasa berat terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, terhadap syariat, kemudian yakni rasa berat kepada ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah ini. Walaupun tidak sampai pada tingkat yang seberat itu, tapi kita harus periksa. Hal yang demikian ini akan membawa, karena itu diantara watak-watak enam asli orang-orang, artinya orang-orang munafik, benci kepada aturan-aturan Allah. Nah, baik. Nah, ini bagian diantara watak mereka yang penuh dengan kedustaan. Nah, mereka menyembunyikan kebencian terhadap Islam dalam hati mereka, dan juga terhadap kaum muslimin, tapi mereka menampakkan seolah-olah mereka adalah muslim bersama yang lainnya. Qala Syekh rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina kadhibun. Nah. Ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون sawa'un 'alaihim astaghfartalahum am lam tastaghfirlahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdi alqauma fasiqin. Nah, ini keadaan mereka, dan ini di awal ayat ini jadi dijadikan dalil oleh para ulama, nah, sama ahli sunnah, bahwa syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya yakni sekadar pengucapan. Nah, lihat orang-orang munafikin, mereka bahkan bersumpah, bersaksi di hadapan Rasulullah SAW menyatakan innaka la rasulullah. Ini sumpah ditekankan dengan nun tauqid, ini huruf-huruf tauqid yang disitu juga menunjukkan adanya sumpah. Diawali oleh ucapan mereka nashhadu, yang menunjukkan persaksian, tapi Allah menyatakan, membantah ucapan mereka, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadibun. Bahwa ucapan ini syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya sekadar diucapkan. Nah, tapi diamalkan oleh para ulama, mereka mengikat, nah, ini apa namanya, menjelaskan bahwa ini dua syahadat ini mengandung konsekuensi yang menunjukkan bukti bahwa orang yang mengucapkannya adalah karena Allah dan jujur. Baik, qala rahimahullah, lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, wa kathura al-muslimun fil madinati wa atazal islamu biha, kaum muslimin bertambah banyak di Madinah, kemudian Islam menjadi jaya, semakin nampak kekuatannya. Sarana unasun min ahliha, dan banyak orang-orang yang akhirnya termasuk menampakkan diri menjadi golongan Islam, menjadi muslim, min atau munasun min ahliha min al-Aus wal Khazraj, ini orang-orang yang dari kalangan penduduk Madinah, baik itu dari Aus dan Khazraj, yudhhirun al-iman, menampakkan keimanan mereka. Wayabtinun al-kufra, mereka menyembunyikan kekafirannya, liyabqa jahuhum, supaya kedudukan mereka, posisi mereka, status mereka tetap terpelihara, tetap mereka terjaga kehormatannya, kemudian hartanya, darahnya tidak ditumpahkan, tidak dirampas. Wa tahqinu dima'uhum, tahqanu dima'uhum, yakni terjaga darahnya, terlindungi. Wa taslamu amwaluhum, dan selamat harta mereka. Ini yang mereka inginkan. Fadakarallahu min awsafihim, kemudian Allah menerangkan tentang sifat-sifat mereka. Mabihi yu'rafun, yang dengan itu mereka dikenal, yang dengan itu mereka diketahui orang banyak. Likayyah zaral ibad minhum. Supaya hamba-hamba Allah itu tahu dan waspada terhadap mereka. Nah, supaya mereka pun berhati-hati bergaul dengan orang-orang seperti ini. Wa yakunu minhum ala basiratin. Sehingga mereka betul-betul menjadi di atas basirah menghadapi, menyikapi orang-orang munafikin. Tidak mereka menunjukkan wala yang sempurna kepada orang-orang tersebut. Ya, juga ini artinya juga menjaga. Jangan sampai mereka akhirnya didengar orang lain. Nah, perlakuan mereka terhadap orang-orang yang seperti ini. Sehingga ini yang betul-betul dijaga oleh Rasulullah. Para sahabat bukannya yang kemudian tahu watak-watak mereka, sifat-sifat mereka. Yang menunjukkan bahwa mereka ini sudah lepas dari Islam. Minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, da'ni abribu unuqa hadal munafiq. Biarkan saya untuk membunuh munafik ini. Rasulullah selalu mencegah. Biar. Jangan sampai orang mengira ini Muhammad membunuh sahabatnya. Demikian juga bahkan anak. Salah seorang dari mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang demikian ini faham tentang keadaan ayahnya. Minta izin kepada Rasulullah. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, qala idza ja'aka al-munafiquna qalu ala wajhi al-kadhib. Ketika apabila datang kepadamu orang-orang munafikin, mereka berkata ala wajhi al-kadhib, dengan bentuk yang ini dengan cara dusta. Nashhadu innaka la Rasulullah. Wa hadhihi shahadatu min al-munafiqin ala wajhi al-kadhib wa an-nifaq. Ini mereka ucapan syahadat ini. Mereka ucapkan yang berasal dari orang-orang munafikin ini adalah dalam bentuk dusta dan pura-pura. Ma'annahu la hajatan li syahadatihim fi ta'yidi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak dibutuhkan. Kesaksian mereka itu tidak dibutuhkan untuk menguatkan atau membela rasulnya. Bukan itu yang diinginkan, bukan sekedar mengucapkan juga. Qala fa inna Allah ya'lamu innaka la rasuluh, karena Allah Maha tahu bahwa engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikin itu adalah orang-orang yang berdusta. Fi qaulihim wa da'wahum, mereka berdusta dalam ucapan-ucapan mereka, mereka dusta dalam dakwaan-dakwaan mereka ini, pengakuan-pengakuan mereka. Wa anna dhalika bihaqiqatin minhum. Jadi ucapannya bersaksian di atas, ini tanda-tanda atau menampakkan keimanan itu bukan hakikat mereka, bukan aslinya mereka. Nah, ittakharu aymanahum junnah. Mereka senantiasa ada berusahanya ini melakukan apa-apa yang bisa melindungi darah mereka. Mereka buat, mereka ambil sumpah-sumpah mereka itu sebagai tameng, sebagai perisai. Ay person. Ini perisai. Ya tatarasul nabiyya. Mereka berlindung di balik perisai tersebut, minisbatihim ila nifaq, supaya tidak dinisbahkan kepada sifat nifaq. Tapi kenyataan sudah mereka melakukan yang demikian. Fasaddu an sabilillahi, dengan itu, dengan sikapnya, dengan perbuatan mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Di anfusihim, tidak hanya dengan diri-diri mereka, artinya mereka sendiri yang menghalangi orang lain. Ini menampakkan sikap. Ya, dan contoh kami, berbuatlah seperti kami. Ya, beriman kepada, Rasulullah SAW beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebagai yang terlihat saja, ini zahir semata. Wasaddu ghairahum mimman yakhfa alaihi haluhum. Mereka menghalangi orang lain dari orang-orang yang tidak mengerti keadaan mereka yang sesungguhnya. Qala innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh alangkah buruknya apa yang selalu mereka kerjakan. Haitsu azharul iman, di mana mereka menampakkan keimanan. Wa abdanul kufra, mereka menyembunyikan kekafiran, kebencian terhadap Islam. Wa aqsamu ala dzalik, bahkan bersumpah. Bersumpah mengatakan bahwa mereka beriman. Wa idza ya'laqu alladziina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Seperti itu. Wa aqsamu ala dhalika wa awhamu sidqahum. Nah, mereka membuat orang lain mengira bahwa mereka itu jujur. Dhalika alladhi zayyana lahum nifaq bisababi annahum la yathbutuna 'ala al-iman. Dhalik yani yang membuat mereka ingin menghias-hiasi mereka sehingga mereka memandang indah perbuatan nifak itu, membuat mereka senang berpura-pura, itu tidak lain adalah karena sebab mereka la yasbutuna ala alal iman, karena tidak kokoh kaki mereka di atas keimanan. Tidak sungguh-sungguh mereka beriman. Bal amanu tsumma kafaru, bahkan mereka itu beriman kemudian kufur. Mereka beriman tadi yang beriman nampakkan keimanan, tapi mereka kufur dalam keadaan dalam hati mereka menentang, mengingkari Allah dan Rasulnya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fatubi'a ala qulubihim, maka dikunci mati hati mereka. Bihaitsu la yadkhuluhal khair abadan, ini di mana hati tersebut tidak lagi bisa dimasuki oleh kebaikan selama-lamanya. Tetap mereka seperti itu sampai mereka mati. Fahum la yafahun, sehingga mereka la yafahun, tidak pernah bisa memahami. Mayan fahum, apa yang bermanfaat bagi mereka. Wala ya'unu ma ya'udun bimasalihim. Dan tidak mereka pula punya perhatian, tidak punya apa ya'unu. Terdorong untuk kembali memperhatikan apa yang menjadi kemaslahatan mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat mereka, itu tanda-tanda yang lainnya. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan merasa kagum dengan penampilan mereka, fisik mereka. Min rawaiha wa nadaratiha, segar, berseri, selalu menampilkan senyum, rapi. Wa yaqulu tasma' li qawlihim, bahkan ketika mereka bicara, kamu akan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Alimul lisan, pandai mereka bersilat lidah, pandai mengucapkan kalimat-kalimat yang menarik, sehingga menarik perhatian orang lain, membuat orang lain terikut, terpengaruh. Ai min husni mantiqihim, bagus retorikanya, tutur katanya lembut. Tastalizzu listimahi, dia merasa lezat orang untuk mendengarkan ucapan-ucapannya. Fa'ajisamuhum wa'afwaluhum mu'jibah, jadi fisik mereka, ucapan-ucapan mereka mengagumkan, membuat orang takjub, membuat orang tertarik. Walakin laysa wara'a dhalika minal akhlaqil fadilah, tapi dibalik itu tidak ada akhlak yang mulia, tidak ada akhlak yang baik, yang indah sebagaimana ucapan-ucapan mereka. Walhadiyus salih syai'un, juga tidak ada bimbingan, tidak ada petunjuk yang baik sama sekali dibalik ucapan-ucapan tersebut. Walihada qan, oleh karena itu Allah menyatakan, ka'annahum khusubun musannadah, mereka seakan-akan seperti batang-batang kayu, kayu-kayu yang disandarkan, tidak ada artinya. Ailai manfaatan fiha, yang tidak ada manfaatnya. Kayu-kayu yang disandarkan apa gunanya? Wala yanalu minha illa ad-darar al-mahdh, dan tidak ada tidak didapatkan darinya kecuali mudarat yang murni. Artinya hanya mafsadah. Yasabuna kulla shay'in 'alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan, panggilan, seruan atau minta tentang jihad ataupun hati-hati, itu semua seakan-akan ditujukan kepada mereka. Wadhalika lijadanihim wa faza'ihim, karena sikap mereka yang penakut dan suka goncang. Wadha'fi qulubihim, dan lemahnya hati-hati mereka. Warraib alladhi fi qulubihim, juga keraguan-keraguan yang ada di dalam hati-hati mereka tersebut. Yakhafuna an yattali'a 'alaihim, mereka sangat khawatir kalau hati isi hati mereka itu diketahui, seperti dalam ayat yang lain. Dan ya hadarul munafiquna an tunazzal 'alaihim suratun tunabbi'uhum. Jadi mereka sangat khawatir kalau turun satu surat, satu ayat yang membongkar keadaan mereka, dan itu sudah terjadi. Tapi mereka tetap tidak peduli dan tetap tidak mau menyadari bahwa karena mereka itu dalam keadaan celaka. Fahaulai humul adu, orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya merupakan musuh yang sesungguhnya sejati. Alal haqiqah, musuh yang hakiki. Li'annal adu wal bariz al-mutamayyiz ahwan minal aduwil ladzi la yush'ar bihi. Musuh yang nyata, musuh yang tampak, musuh yang terlihat melawan kita mungkin dengan pedangnya, dengan bedilnya, dengan senjatanya, dengan kayu ataupun senjata, itu ahwan, lebih ringan untuk dihadapi daripada musuh yang tidak bisa disadari. Tahu-tahu dia menikam dari belakang, tahu-tahu dia menjegal ketika kita berjalan beriringan dengannya. Wa huwa yumukhadi'un makir. Orang-orang seperti ini adalah mukhadi', penipu dan makir, yang bikin makar, merencanakan halal yang buruk untuk menjatuhkan lawannya. Yaz'umu annahu wali, dia mengira bahwa dia itu adalah wali. Wa huwal adu al-mubin, padahal mereka adalah musuh yang nyata. Nah, ini sifat orang-orang seperti ini harus dipahami oleh ini sudah. Jangan sampai juga kita termasuk yang memiliki sifat-sifat seperti mereka. Fahdharhum, oleh karena itu maka hati-hatilah. Qatalahumullahu anna yufakud. Semoga Allah binasakan mereka. Bagaimana mereka bisa ditipu? Aikaifa yasrifuna aniddin al-islami. Bagaimana mereka bisa dipalingkan, berpaling dari agama Islam? Ba'da ma tabayyanat adillatuhu. Padahal telah jelas bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Wa tadahat ma'alimuhu. Rambu-rambunya, lambang-lambang, simbol-simbolnya. Telah jelas. Ila kufri. Kenapa mereka lebih memilih cenderung kepada kekafiran? Alladzi la yufiduhum illa al-khasar wa syaqa, yang tidak memberikan manfaat kepada mereka selain kerugian dan kesengsaraan. Wa idza qila lahum, yani li haula'il munafiqin, kalau dikatakan kepada mereka, dipanggil mereka orang-orang munafik ini, ta'alu, kemarilah, yastaghfir lakum Rasulullah, ini mudah-mudahan nanti Rasulullah mau memerintahkan ampunan untuk kamu. Amma sadara minkum, dari hal dosa-dosa kesalahan yang muncul dari kamu. Litasuna atau litusina ahwalakum, supaya semakin baik pula. Litasuna ahwalakum, keadaan-keadaan kamu menjadi semakin baik. Watuqbala a'malukum, amalan-amalan kamu bisa diterima oleh Allah. Nah, tapi mereka imtana'u min dzalika asyaddal imtina. Mereka justru menolak. Mereka menolak dengan sehebat-hebatnya. Lawa ru'usahum, digambarkan dalam ayat Allah di sini, lawa ru'usahum, kepala mereka berpaling. Imtina'an min talabi du'a minar rasul. Menolak untuk meminta doa kepada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa sombong. Ala wa ra'aitahum yasuddun, dan kamu lihat mereka terus menghalangi orang lain anil haq, dari kebenaran. Bughdan lahu, karena benci. Benci itu mungkin tidak terucap dalam keadaan dia menyatakan aku memusuhi, aku membenci Islam, tapi dengan cara yang lain, menyodorkan pemikiran-pemikiran yang rusak, pendapat-pendapat yang buruk, yang merendahkan ini aturan-aturan Islam, seperti yang dilakukan oleh mereka, ya, sifat ini apa namanya, menodai, menjatuhkan kehormatan Rasulullah SAW, ya, seperti ketika turun ayat perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk kembali menghadap Baitul Haram, Ka'bah, orang-orang munafikin, muncul ucapan-ucapan mereka. Ini Muhammad SAW dan bingung, ini terhadap ajarannya sendiri dia bingung. Kalau dia benar, kalau dahulu yang dia lakukan itu benar menghadap Baitul Maqdis, berarti sekarang ini ini berarti dia melakukan sesuatu yang membingungkan. Kalau dia yang sekarang ini yang benar, berarti dahulu dia berada dalam kesesatan. Berarti dahulu dia dalam keadaan sesat. Sekarang dia kembali kepada Baitullahil Haram. Kalau yang ini kalau yang dahulu yang benar, berarti dia tidak tetap pendiriannya. Ini kalimat-kalimat yang seperti ini yang muncul dari kalangan orang-orang munafikin untuk menjauhkan orang lain dari Islam. Tidak hanya menampakkan artinya, mereka tidak akan mungkin menampakkan kepada kaum muslimin bahwa mereka membenci Islam dengan terang-terangan. Tapi kalimat-kalimat yang seperti itu menunjukkan bahwa ada di dalam hati mereka bughd terhadap Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kepada kaum muslimin. Lawa urusau muraitahum yasuddun wahum mustakbirun. Dalam keadaan mereka menyombongkan diri. Enggan. Angkuh. An ittiba'i bahyan wa inada. Mereka jadi enggan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia jadi dendam dan mereka membangkang. Fahadihi haluhum. Inilah keadaan mereka. Ini artinya nifak. Mereka dia ada nifak yang akbar. nifaq yang membuat mereka di fiddarkil asfali minan nar. Indama yad'auna ila talabid du'a minar rasul, ketika mereka diajak untuk meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya meminta supaya Rasulullah mendoakan kebaikan buat mereka. Wa hada min lutfillahi wa karamatihi li rasulih. Tapi di sisi lain, ternyata ini merupakan bentuk maha lembutnya Allah kepada Rasulnya, dan menunjukkan kemurahan Allah kepada Rasulnya, kepemurahan Allah kepada Rasulnya, juga penghormatan kepada Rasulnya. Haitsu lam ya'tu ilaihi fayastaghfir lahum. Nah, di mana mereka akhirnya tidak datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu minta ampun, atau sampai agar Rasulullah memintakan ampunan untuk mereka. Nah, artinya yakni supaya tidak juga ya taharraj Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga para orang-orang, mungkin orang-orang beriman juga tidak mengalami kebingungan lah. Dan ini juga pernah yang terjadi ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah kan demi menyolatkan, nah, kemudian turun ayat untuk menyalin tidak memintakan ampun kepada orang-orang yang seperti ini. Walaupun ketika itu Rasulullah menyatakan bahwa beliau diberi pilihan, tapi setelah kemudian turun ayat lagi yang lain, Allah menyatakan fala taqum fi qabri wa salli alaihim mata abada. Jangan memintakan salat ini, mendoakan mereka selama-lamanya. Jangan pula ini berdiri di kuburan mereka. Nah, memintakan ampunan atau mendoakan kebaikan untuk mereka ini akhir jadi keadaan mereka. Maka ini merupakan hiburan, merupakan juga keberkahan, artinya kemuliaan dari Allah untuk Rasulnya, sehingga mereka tidak datang meminta ampun. Nah, minta ampunan atau mintakan Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW mintakan ampun untuk mereka. Qala fa innahu sawa'un istaghfara lahum am lam yastaghfir lahum falan yaghfir Allahu lahum. Nah, di sisi lain, kalaupun mereka yang mendatang minta ampun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ataupun tidak, maka Allah tidak akan memberikan ampunan untuk mereka. Wa dalika li annahum qaumun fasiqun. Karena hal itu karena mereka adalah orang-orang yang fasik, kharijuna an ta'atillah, sudah keluar dari ketaatan kepada Allah. Mu'siruna lil kufri atau mu'siruna lil kufri 'ala al iman. Mereka lebih mendahulukan kekafiran daripada keimanan dengan semua konsekuensinya. Falizalika la yanfa'u fihim istighfaru Rasul sallallahu alaihi wasallam law istaghfara lahum. Oleh karena itu, walaupun Rasulullah memintakan ampun untuk mereka, itu tidak berguna. Ya, tidak ada manfaatnya istighfar Rasulullah SAW meskipun beliau memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah. Kama qala ta'ala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfir Allahu lahum. Inna Allah la yahdil qawmal fasiqin. Ini ada dua ayat yang berbeda. Tapi ayat yang pertama tadi disebutkan dalam surat At-Taubah, kau memintakan ampunan untuk mereka ataupun kau tidak memintakan ampunan untuk mereka, nah, seandainya engkau memintakan ampunan untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan untuk mereka. Nah, ini yang menjadi Rasulullah masih, sehingga kemudian ketika beliau memintakan ampunan ini seperti ini, dicegah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau menahan Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, saya diberi pilihan. Ini masih baiknya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lapangnya dada beliau, padahal orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul sudah sedemikian hebat menyakiti beliau. Yang terakhir ketika ini peristiwa hadithul ifk. Nah, ini selama satu bulan kaum muslimin badan dalam keadaan goncang. Ini mengenai pembicaraan tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasulullah, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah memintakan ampunan. Tapi dicegah oleh Umar bin Khattab untuk jangan menyolatkan, ya Rasulullah jangan, artinya engkau solatkan, padahal Allah menyatakan demikian, bacakan ayat ini. Tapi setelah itu kemudian turun ayat teguran dari Allah, kemudian mengingatkan Rasulullah untuk tidak menyolatkan mereka dan tidak memintakan ampunan untuk orang-orang yang punya watak seperti ini. Dan ini keadaan mereka munafikin ini terus ada sampai akhirnya ini kiamat, menjelang kiamat nanti mungkin terus akan berlanjut dan tambah banyak. Kalau dahulu orang-orang munafikin itu tidak berani menampakkan kekufurannya, nah sekarang sebaliknya, orang-orang yang justru mereka itu beriman yang justru menyembunyikan keimanannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sifat-sifat nifaq itu lebih banyak diterangkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Diawali kata Ibn Abbas, banyak Allah menyebutkan tentang mereka, wa minhum. Di antara mereka ada yang melecehkan orang-orang mukmin dalam hal sedekah. Ya, kalau ada yang membawa sedikit, ini orang Allah enggak butuh dengan yang sedikit. Tapi kalau misalnya banyak, nah mereka akan menduga ini orang riya, ini pamer. Serba salah orang menjalankan ketaatan. Ini juga sifat munafik. Sifat munafik. Orang lain berbuat kebaikan besar salah, orang lain melakukan ketaatan yang kecil itu direndahkan, diremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang harus kita jaga, yang berat-berat seperti ini. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya perilaku itu, nah walaupun itu menjurus ke memang bisa menjadi watak membawa dia menjadi seorang munafik tulen, bisa juga artinya itu sebagai perilaku yang tercela, walaupun dia tidak sampai menjadi sebagai seorang munafik dalam artian yang sesungguhnya hindar kilaswal, tapi selalu hal-hal yang disebutkan tadi, ciri-ciri munafik, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4, itu harus dijauhi oleh orang-orang yang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Ilahunani. Subhanakallah.